Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min suru anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihil falamudillalah wa man yu'lil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallah wa ahtawla syarikalah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Mu'idatun Nisa karya Abdul Razak ibn Abdul Mohsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, qararul mar'ati wa qaruha, ya, tinggalnya seorang wanita di dalam rumahnya adalah kewibawaannya. Sesungguhnya nikmat, ya, sesungguhnya nikmat atas kita kaum muslimin dan satu anugerah yang besar bil hidayah adalah nikmat berupa hidayah pada agama ini, nikmat untuk meniti siratal mustaqim yaitu Islam. Karena Islam adalah agama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah ridai untuk hamba-hambanya, dan Allah tidaklah meridai untuk hambanya, Allah tidaklah rela hambanya memeluk agama selain memeluk Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku yaitu nikmat agama. Yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat agama, bukan nikmat duniawi, makan enak, baju bagus dan seterusnya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Ini kalimat berita yang mengandung makna perintah. Oleh karena itu hendaklah kalian rela dan puas dengan Islam, janganlah cari isme-isme yang lain dengan berbagai macam namanya, komunisme, sekularisme, sosialisme atau yang lain. Namun sebagaimana Allah ridha dan ridha Islam sebagai agama yang kalian perlu, maka hendaklah kalian merasa cukup dan puas dengan Islam. Wa ma yabtaghi ghairal Islam dinan, dan siapa yang memeluk agama selain Islam, demikian terjemah bebasnya, fala yuqbala minhu, maka hal tersebut tidaklah akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Islam adalah agama yang dengannya Allah memperbaiki akidah, amal dan akhlak. Dengan Islam Allah Subhanahu wa taala memperbaiki zahir manusia dan batin atau hatinya. Dan Allah mempercantik manusia dengan keindahan Islam dan kesempurnaan Islam. Dan Islam adalah agama yang siapa saja yang berpegang teguh dengannya, maka dia aflaha, akan beruntung, wa najaha, dan beruntung. Dan siapa saja meninggalkan Islam, maka akan pergi meninggalkan dirinya akidah yang lurus, amal yang benar, akhlak yang terpuji dan mulia. Maka Islam adalah agama yang lurus dan siratal mustaqim, yang tidak ada keberuntungan dan kebahagiaan bagi hamba di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengamalkan Islam, bitahqiqihi, dengan merealisasikan Islam, wal qiyami bihi, dan mengamalkan Islam. Asidqu syi'aruhu, maka kejujuran adalah motonya Islam. Kebenaran adalah porosnya Islam. Keadilan adalah tiang penegak Islam. Rahmat dan kasih sayang adalah spiritnya Islam. Kebaikan adalah satu hal yang bergandengan dengan Islam. Kebaikan dan perbaikan adalah puncak dan maksud Islam. Dan di antara hal yang unik dan menarik, manusia dan masyarakat itu cinta dan suka orang yang saleh, namun benci dengan muslih. Namun banyak dari manusia itu benci dengan muslih. Umumnya manusia suka dengan as-salah, namun benci dengan al-islah. Bahkan orang yang dicintai karena solehnya, maka bisa kemudian berubah menjadi dibenci karena islahnya. Contohnya adalah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai nabi yang memiliki tugas al-islah dan perbaikan masyarakat. Beliau adalah terkenal sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang ini, orang yang perhatian dengan orang miskin dan sebagainya, maka manusia pun mencintainya. Ini manusia mencintainya ketika beliau dalam keadaan sebagai orang yang saleh namun belum muslih. Maka demikian besar cintanya masyarakat kepada beliau. Kenapa? Karena solehnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berubah, kemudian semakin sempurna. Bukan hanya memiliki solah, namun juga memiliki islah, upaya dan perjuangan sungguh-sungguh untuk membawa masyarakat kepada hal yang lebih baik. Maka apa yang terjadi? Kemudian maka datanglah permusuhan dari kiri dan kanan. Maka itu hubungan antara sholah dan islah. Hubungan antara sholah dan islah, bahasanya orang itu, kebanyakan orang itu suka dengan orang yang memiliki sholah, kesolehan, namun banyak yang dan berubah menjadi benci ketika orang yang memiliki kesolehan tadi kemudian memiliki al-islah, upaya dan perjuangan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan mengajak masyarakat ke arah yang lebih baik. Fama a'zama hadzatin, maka betapa agungnya agama ini dan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan Islam. Maka hendaklah kita memuji Allah, Rabb kita, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita pada agama ini dan Allah menjadikan kita sebagai pemeluk agama ini. Dan kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar tegar dan istiqomah dalam berislam ilal mamat, sampai datangnya kematian. Laqad ja'a hadza din, dan sungguh agama yang lurus ini telah datang bihidayati al-azimah, dengan membawa petunjuk-petunjuk yang sangat penting, taujihah dan arahan-arahan yang tepat, yang bermaksud untuk muslihan lil ibad, memperbaiki keadaan manusia, mewujudkan keberuntungan manusia, dan memangkas pangkar kerusakan dan kerusakan. Dan di antara tadabir, tindakan preventif, tindakan pencegahan yang dimiliki oleh agama yang mulia ini dan arahannya, arahan yang terkandung dalam agama yang penuh berkah ini, tilkal taujiat, itulah sejumlah arahan yang terdapat dalam kitabullah jalla wa'ala dan sunnah nabinya alaih salatu wassalam yang dikhususkan untuk wanita muslimah. Muhaqqiqan laha, untuk mewujudkan bagi wanita muslimah, fita masukiha, dengan berpegang teguh dengan arahan-arahan ini, bitilkal adabi wa taujihat, dengan melaksanakan berbagai macam adab dan arahan, maka akan terwujudlah al-falaha, keberuntungan, kebahagiaan, perlindungan, dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka seorang wanita muslimah jika Allah Jalla wa'ala memberikan taufik padanya dan Allah lapangkan dadanya untuk berpegang teguh dengan adab-adab yang diajarkan oleh Islam dan hukum-hukum yang diatur dalam Islam, sa'idat, maka dia akan bahagia, wasalimat, dia akan selamat. Demikian juga akan selamatlah masyarakatnya dari iftitan biha, dari rusak karena sebab wanita. Karena li'an al-mar'ata, karena wanita adalah ujian bagi laki-laki, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam fi masaha anhu, dalam hadis yang sahih dari Nabi, tidaklah kutinggalkan setelahku satu godaan yang lebih membahayakan laki-laki dibandingkan perempuan. Waqala alaih salatu wassalam, fattaqu dunya wattaqu nisa, hati-hatilah kalian dengan godaan dunia dan godaan wanita. Karena pangkal kerusakan Bani Israel itu adalah kanat fin nisa, adalah karena wanita. Maka godaan karena sebab wanita adalah godaan yang sangat besar, wasyadidatul lil ghayah, dan sangat berat, Waqad khafaha, dan kuda ini dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Nabiul Huda, sang Nabi pembawa hidayah dan pembawa rahmah, salawatullah wassalamu alaihi, atas umatnya. Maka datanglah Islam dengan berbagai macam arahan yang tepat dan bimbingan yang penting, yang jika wanita itu mau mengambilnya dan melaksanakannya, maka si wanita itu salimat, akan selamat, dan selamatlah masyarakatnya dari terfitnah dan rusak gara-gara wanita. Dan menjadi kewajiban wanita muslimah, demikian juga ya, seorang muslim untuk membaca Al-Quran dan hadis-hadis Ar-Rasul Al-Karim alaihi salatu wassalam, kemudian mengamalkan arahan-arahan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Dia amalkan ma'khadal jiddi dengan penuh kesungguhan, azimah tekad yang kuat, tuna tarakhin tanpa menunda-nunda, tuna tawanin tanpa terlambat-lambat. Karena sesungguhnya dalam arahan-arahan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, terdapat kebaikan bagi wanita dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Walamma tamarrada ba'dun nisa'i, tatkala sebagian wanita itu membangkang dan tidak mau taat terhadap arahan-arahan syariat dan bimbingan syariat yang penuh dengan bijaksana, waqa'na, maka sejumlah wanita terjumus wal'iyadzubillah fimahawa, dalam jurang aradilah, kehinaan, wa ma'alat, dan ujung akhir kebinasaan. Wa kathirun minhunna, dan banyak dari mereka setelah langkah-langkah yang panjang dan umur yang panjang, amdaina, yang telah mereka habiskan dalam menjauhi syariat Allah dan arahan-arahan Islam, a'lanna, banyak dari mereka mengumumkan di berbagai macam kesempatan gagalnya mereka. Bisababi dzalikal bu'di, disebabkan jauh dari qiyamil Islam, dari nilai-nilai Islam. Qiyam jamak dari qimah. Qiyam di sini jamak dari qimah. Qimah artinya nilai. An qiyamil Islam, dari nilai-nilai Islam, etika Islam. Ya, dan sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, As-Sa'id man wa'idha bi ghairihi. Diatkan kata Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim. As-Sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia, orang yang beruntung adalah orang yang mengambil pelajaran dari kasus orang lain. Oleh karena itu, maka berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud ini, maka mafhum khulafahnya, wasaqiyu man ta'udha bihi ghairuhu. Dan orang yang celaka, orang yang merugi adalah orang yang dijadikan bahan pelajaran oleh orang lain. Maka orang yang berbagi adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Oh, itu ada wanita pacaran, dampaknya gimana? Oh, dampaknya zina, aborsi, dan seterusnya. Akhirnya dia mengambil pelajaran. Saya tidak ingin mengalami kasus sebagaimana yang dia alami, maka saya tidak akan melakukan pelanggaran syariat sebagaimana yang dia lakukan. Orang yang celaka, itu orang yang jadikan bahan pelajaran bagi orang lain. Dia sendiri yang membuktikan dampak buruk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslimah pada saat tata amal merenungkan adab-adab Islam dan arahan-arahan Islam padanya, la tara, tidaklah menganggap bahasanya arahan-arahan tersebut adalah takbilun, belenggu, wa taqyidun, dan borgol untuk kemerdekaannya, sebagaimana anggapan para musuh-musuh Islam, wa'adauddin, dan musuh-musuh agama. Bahkan arahan-arahan yang diberikan oleh Islam untuk wanita muslimah adalah arahan-arahan yang akan memberikan jaminan bagi wanita untuk mendapatkan al-hayatan nabilah, kehidupan yang mulia, wal-aishal hani'ah, dan kehidupan yang menyenangkan, jauh dari berbagai macam bahaya fitnah, wa masaliku inhilal wal inhirab wal fasad, dan jauh dari jalan-jalan al-inhilal, lepas dari berbagai macam nilai dan kehormatan, wal inhirab, menyimpang, wal fasad, dan kerusakan. Dan pada saat wanita, seorang wanita itu ta'khudhu bi ta'alimil Islam, mengamalkan ta'alimil Islam, ajaran-ajaran Islam. Ta'alim maknanya ajaran. Ta'isu, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang berwibawa, kehidupan yang sempurna, indah, dan memiliki kehormatan. Dan wal hadis dan pembicaraan tentang untuk menjelaskan arahan-arahan Islam sangatlah panjang. Akan tapi kita akan naqif, kita akan telaah ma'ahadat taujil azim, satu arahan yang sangat penting berikut ini. Arahan-arahan Islam untuk wanita sangat banyak. Kita akan telaah satu di antaranya, yaitu arahan dari Islam untuk arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar wanita itu, idealnya wanita adalah betah dan suka tinggal di rumah. Dan adalah laki-laki yang keluar rumah untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan istrinya, kebutuhan rumah tangganya. Maka seorang wanita kemudian banyak aktivitas di luar rumah, ya manakala tidak ada yang menafkahinya karena dia janda atau lainnya. Ya, demikian juga tidaklah kita bisa salahkan wanita yang banyak beraktivitas di rumah ketika dia dapati suaminya ada suami yang malas untuk kerja. Maka ya tentu tidak bisa disalahkan. Yang disalahkan suaminya. Yaqulullah jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, wa qurna fi buyutikunna, maka hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah kalian dan janganlah berdandan sebagaimana dandanan orang jahiliyah yang terdahulu. Kenapa perintah tinggal di rumah itu dilanjutkan dengan larangan tabarruj? Karena ketika seorang wanita itu tidak betah tinggal di rumah dan banyak keluar rumah, itulah yang mendorong untuk tabarruj. Wa fi qira'atin, dan dalam qira'ah yang lain ada dua bacaan. Kalau bacaan hafaz yang biasa kita baca wa qarna. Kalau bacaan yang lain, qira'ah yang lain bunyinya wa qirna. Dan terhormatlah kalian, berwibalah, wah, hendaklah kalian menjadi wanita-wanita yang berwibawa, fi buyutikunna, dengan berada di rumah-rumah kalian. Maka makna ayat menurut qiraah yang pertama, qiraah hafaz, wa qarna fi buyutikunna, diambil korna, diambil kata-kata koror, artinya al-muksu tinggal. Fil buyuti di rumah, artinya tidak keluar rumah. Ila lihajatin, kecuali karena kebutuhan. Wa darurotin, dan keadaan darurat, mulihah yang mendesak. Sedangkan qiraah yang kedua, wakirna, diambil kata-kata wakor, artinya berwibawa, artinya mulia, artinya terhormat. Artinya disegani. Jadilah kalian wanita-wanita yang terhormat, wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang disegani, wanita-wanita yang berwibawa. Maka jika kita perhatikan, di antara dua qiraah ini memiliki hukuman talazum fil makna, hubungan yang erat dari sisi makna. Karena wanita jika qarat fi baitiha, dia tinggal di rumahnya, maka akan terwujud baginya al-waqar, maka akan terwujud baginya kemuliaan. Namun manakala wanita itu kharajah wallajah, suka keluar masuk, kharajah suka keluar, wallajah suka masuk, keluar masuk rumah, fa inna hadzal khuruja wal wuluja, maka keluar dan masuk rumah dan tidaklah nyaman di rumah, itu mengantarkan seorang wanita ilal bu'di anil waqar. Jauh dari dihormati. Wahulu li'adda didalika mahallahu, dan bertempatnya kebalikan dari hal tersebut pada tempatnya. Artinya, Al-waqar akan digantikan dengan kebalikannya, pelecehan. Maka apa yang maka wanita seringkali akan dapat pelecehan ketika dia kharajah walajah, di mana pelecehan terhadap wanita terjadi di bis kota, di kantor, di jalan, siul-siul, pelecehan-pelecehan. Ya, tanpa bermaksud kemudian, tanpa bermaksud membela orang yang melakukan pelecehan. Ya, orang yang melakukan pelecehan melakukan kesalahan, menghina, dan melakukan hal yang haram. Ya, namun, di sisi yang lain, sebab pelecehan adalah banyak aktivitas di luar rumah. Ketika dia jadi orang yang aktivitas banyak aktivitas di luar rumah, akhirnya biasa dengan lingkungan, dengan laki-laki dan seterusnya, akhirnya jadi bahan mainan laki-laki. Lain halnya dengan yang jarang-jarang, dia kemudian punya malu yang tinggi, dia punya semangat untuk jaga jarak yang tinggi. Ini tidak dimiliki oleh wanita yang kharajah walajah, wanita yang suka keluar masuk. Fi buyutikunna, di rumah kalian. Yang dimaksud dengan rumah kalian bukan rumah milik kalian, namun rumah suami yang kalian tempati. Dan kenapa rumah suami yang kalian tempati disebut rumah kalian, yang kesan pertamanya adalah rumah milik kalian? Ma'anal buyuta, padahal rumah yang ditempati oleh para istri fil ghalib, umumnya, normalnya adalah milik suaminya. Lakin maka jawabannya akan tapi karena wanita itu memiliki al-ikhtisas bil bait, kekhususan dalam masalah tinggal di rumah, wa baqain dan berada di rumah, wa ri'ayatin lahu dan memimpin rumah, wa mas'ulatin adzimatin, tanggung jawab yang besar masalah rumah, udifal baitu ilaiha. Maka rumah itu dinisbatkan kepada wanita. Oleh karena itu maka hendaknya suami yang baik itu memberikan pada istri hak untuk kreativitas masalah rumah. Dia mau nyusun mejanya begini, itunya begitu. Itu jangan suka dikomplain. Ini tidak bagus, oh ini jelek, ini tata ruang enggak mutu. Karena sudah dia enggak keluar-keluar rumah, berekspresi dalam rumah juga berekspresi dalam rumahnya juga dipermasalahkan. Ngambek jadinya. Maka dan memang telah menjadi hak perempuan untuk ri'ayatin lahu wa mas'uliyatan 'azimatun fihi. Dia punya kewenangan untuk memimpin rumah, menata rumah, ini letaknya di sini, itu letaknya di situ. Dia punya tanggung jawab masalah itu. Nih, suami nikmati saja, ya enggak cocok ya, ya di dalam, di batin saja. Li'anna matlubun minha, karena seorang wanita itu dituntut seyogyanya, idealnya, mulazamatul bait. Ya, berada di rumah, walqarafi, dan berada di rumah, dan tidaklah dia keluar dari rumah kecuali karena satu, kebutuhan dan keperluan, dan itu pun secukupnya. Walatabarujnya tabarujal jahiliyatil ula, fa'idha kharajat, maka ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka adalah keluar karena satu kebutuhan, satu hajat, atau lidaratin, karena satu kebutuhan yang mendesak. Multazimatan, dan adalah dia komitmen dengan dua bit syara, dengan kaedah-kaedah syariat dan adab-adab syariat. Dan termasuk tabarruj adalah seorang wanita buka-buka, wa ibda'uha, dan menampakkan mahasin, sisi-sisi kecantikannya, sisi-sisi, wa idhar, dan menampakkan lizinatiha, daya tariknya. Ya, zina itu ada dua macam. Zinatul mar'ah itu ada dua macam, zina kasbiyah dan zina tabi'iyah. Zina kasbiyah, hiasan yang diusahakan boleh jadi make up, lipstick, kemudian boleh jadi anting-anting, gelang, kalung, maka tentu menampakkannya kepada kepada bukan mahramnya, satu pelanggaran terhadap syariat. Kemudian yang kedua adalah zina tabi'iyah. Zina tabi'iyah itu adalah daya tarik fisiknya, betisnya, pahanya, dadanya, rambutnya. Wa ta'attur, dan memakai minyak wangi. Wa tajammul, dan berdandan. Wa hirsuha, dan semangat sebagian wanita untuk menggoda laki-laki dan menarik perhatian laki-laki. Fakulu hadil ma'ani, maka semua hal-hal ini min tabarujil jahiliyah, di antara tabarut jahiliyah di masa silam, yang tidaklah wanita mendapatkan min hadarinya in fa'alatza, jika dia melakukannya, kecuali al-inhitat, jatuh, wasuful, dan rendah, wal-iyadubillah. Thumma hadil mar'ah al-karimah, kemudian wanita yang mulia ini, wanita yang terlindungi, alati qarrat fi baitiha, yang tinggal di rumahnya, ta'ti taujihat ila rajul, maka datang, maka terdapat arahan pada yang ditujukan pada laki-laki untuk menjaga kehormatan wanita dan menjaga kemuliaan wanita. Wa alla yakuna hunaka ikhtilat, dan supaya tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada bersepi-sepi dengan perempuan ajnabiyah. Lima yatarattab, karena dampak dari ikhtilat, dampak dari khalwa adalah min fitanin wa atrarin, adalah berbagai macam fitan, adalah berbagai macam fitnah, bahaya, kerusakan, wa adrar, dan bahaya. Maka dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Uqbah bin Amir, sunnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iyakum wa tukhula ala nisa, hati-hatilah kalian bertamu pada wanita. Tentu bertamu pada wanita yang dilarang, yang dimaksudkan di sini adalah berdua-duaan. Itu wanita tersebut ditinggal pergi suaminya, kemudian seorang itu bertamu dan masuk dalamnya. Wa fi riyatin, dalam riyat yang lain, la tadkhulu ala nisa'i, janganlah kalian menemui para wanita. Riyat yang lain ini diatkan oleh Ad-Darimi. Ya, maka ini arahan dari yang Allah tujukan untuk laki-laki dalam rangka memuliakan wanita yang memuliakan dirinya dengan tinggal di rumah dan betah di rumah. Ketika mereka berada di rumah, suaminya pergi, janganlah bertamu. Janganlah masuk. Fal mar'atu matlubun minha, maka wanita diperintahkan untuk tinggal di rumahnya. Kemudian di sisi yang lain, laki-laki ajnabi dilarang untuk bertamu menemui perempuan di rumahnya dalam keadaan khulwah. Lima yatartab ala dhalika, karena dampaknya adalah kejelekan, kerusakan, dan kebinasaan. Faqala rajul minal ansar, maka sambungan hadis di atas, maka ada salah satu sahabat ansar yang mengatakan, wahai Rasulullah, apa pendapatmu dengan alhamwu, kerabat suami? Apakah larangan untuk bertamu pada wanita itu mencakup kerabat suami? Maka walhamwu atau ahma, maknanya adalah aqaribuz zauj. Makna asalnya adalah aqaribuz zauj. Maknanya secara bahasa aqaribuz zauj, kerabat suami. Boleh jadi bapak suami dan yang lainnya. Kakek suami, itu makna bahasanya. Namun menimbang syariat, maka tentu kerabat suami ini ada yang mahram. Ini ada yang mahram dengan si istri. Maka disini katakan, ma'ada aba'ahu, kecuali bapak suami, wa abna'ahu, anak suami alias anak tiri bagi anak kawan suami, artinya anak tiri bagi si istri. Kalau akaribu zawad itu makna lughah. Kalau akaribu zawad ada aba'ahu wa abna'ahu itu makna syara'. Mana syara' untuk, mana syariat untuk alhamu. Ya, mana syariat untuk alhamu. Kalau makna bahasanya luas, semua kerabat suami itu kan luas. Nah, kerabat suami apa yang dimaksudkan dalam alhamu al-maut? Itu berarti maknanya mana syariat, menyempit. Yaitu kerabat suami yang bukan mahram untuk si istri. Yaitu selain bapak suami, kakek suami, dan seterusnya ke atas, anak atau cucu suami. Oleh karena itu, maka di antara hal yang keliru dalam pelajaran, banyak pelajaran nahwu, ketika membahas asma'ul khumsah, hamuka dimaknai dengan pamanmu. Ini, padahal harusnya hamuka itu kerabat, bukan hamuka bacanya hamuki. Karena hamu kerabat suami, maka bacanya bukan hamuka namun hamuki. Nun banyak guru nahwu yang bacanya hamuka kemudian mengartikannya dengan pamanmu. Ini keliru. Ya, harusnya bacanya hamuki dan maknanya adalah kerabat suamimu, iparmu. Maka hamu yang terlarang, ya, hamu yang terlarang adalah ka'akhihi, saudara suami, paman suami, paman suami dari jalur ibu, sepupu suami, baik ibnu ammi atau ibnu khal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah, atau terjemah kerabat suami itu adalah bagaikan kematian. Maka jauhi, jangan sampai berduaan dengan kerabat suami. Sebagaimana, dan jangan dekat-dekat sebagaimana tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan mati. Dan tidak ada orang yang mau berdua-duaan dengan mati dan malaikat kematian. Maka janganlah berdua-duaan dengan kerabat suami. Walinakib, marilah kita renungkan satu peringatan dan larangan keras Nabi. Kerabat suami itu kematian. Alhamu artinya adalah kerabat suami, berupa saudara suami, pamannya suami, sepupunya suami, baik ibnu am atau ibnu khal. Maka untuk mereka semua Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut. Kerabat suami adalah kematian. Jika demikian, arijal ajnabi, laki-laki ajnabi yang jauh, yang tidak punya hubungan apapun dari seorang wanita, maka bagaimana jika jika demikian untuk kerabat suami, maka bagaimanakah dengan orang laki-laki yang lain yang betul-betul ajnabi, yang betul-betul bukan siapa-siapanya si wanita, waman laisa lahum biha qarabah, dan bagaimanakah lagi dengan laki-laki yang bukan kerabat si wanita, tidak pula kerabat dari suami si wanita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerabat suami itu adalah kematian. Maka Nabi dalam ungkapannya menggunakan kata-kata kematian, tambihun, untuk mengingatkan. Bahasanya merusak dan melanggar adab Islam dan wasiat penting Islam. Layusil, tidaklah akan mengantarkan orang yang melanggarnya kecuali pada kematian dan kebinasaan. Maka diambil pelajaran yang lebih luas, bukan hanya kematian dan kebinasaan dalam masalah ini, kebinasaan rumah tangga, namun makna yang luas. Ajaran Islam ketika ditinggalkan, maka kematian dan kebinasaan. Nah, memang qad yakunu, boleh jadi orang yang melanggar adab Islam masih bisa berjalan dengan dua telapak kakinya, bisa makan dan minum dan ngobrol, akan tapi pada hakikatnya dia adalah mayit. Li'anal fadilah, karena nilai-nilai mulia, kehormatan, kemuliaan, wal karamah, kemuliaan itu mati pada dirinya dan dia bukanlah ahlinya, bukanlah pemeluknya. Fal fadilah tamutu wal ifatu tamutu, maka nilai-nilai kehormatan itu mati. Nilai-nilai al-ifam jaga diri itu mati. Wal akhlak tamutun, dan akhlak itu mati. Walimautihat, dan matinya nilai-nilai mulia tadi punya sebab. Dan agama kita datang untuk menjaga para hamba dari kematian, matinya nilai-nilai luhur, matinya akhlak, matinya etika dan sopan santun. Dan sungguh wanita muslimah terutama di zaman ini, zaman ilfitan, zaman penuh dengan kerusakan, zaman yang terbuka badannya, in fataha fihi katsirun minan nas, yang banyak orang terbuka badannya untuk menerima adat istiadat orang kafir, wa taqalid, dan budaya orang kafir. Bal, bukan hanya budaya, bahkan mujunuhum atau mujunihim. Mujunihim adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai rasa malu. Ini boleh jadi dansa, kemudian dansa bareng dengan lawan jenis dan sebagainya. Ini wan inhilal wal inhiraf. Inhilal artinya lepas, yaitu lepasnya akhlak, hilangnya atau dekadensi moral. Dekadensi moralnya juga terbuka. Dan penyimpangan mereka, jatuh dan rendahnya mereka. Wa ma'akathratin nazar, dan karena banyak melihat, wa idman, dan hobi menonton melalui berbagai macam qanawat al-fadha'iyah, channel-channel televisi. Wa min khilal, demikian juga melalui mawaqi' syabakah al-ankubutiyah, situs-situs internet. Syabakah al-ankubutiyah itu internet. Syabakah itu jaring-jaring, ankubutiyah artinya laba-laba. Nah, dia menghubungkan orang demikian sejumlah titik dari laptopnya, dari handphonenya, terhubung banyak orang, terbentuk seperti jaring-jaring. Ada juga yang mengarabkan internet dengan syabakah alamiyah lil maklumat, jaring-jaring informasi internasional. Syabakah alamiyah lil maklumat, maklumat artinya informasi, alamiah internasional. Wa min khilal, demikian juga melalui majalah-majalah habitah picisan yang tidak bermutu. Wa nahwu dzalika, dan semacam itu. Bada'at, maka karena hal-hal di atas, maka lepaslah, tasallalat, maka lepaslah dan hilanglah akhlak dari akal banyak wanita. Dan wanita itu memang lemah dan cepat tergoda, kecuali orang yang Allah lindungi. Wawakoha, dan Allah lindungi. Wasaraat bi ingkodi nafsiyah, dan yang bersegera untuk menyelamatkan dirinya. Dan menutup pintu-pintu kerusakan dari dirinya dengan mengadu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mu'tasimatan bihi, dengan mu'tasimatan, dengan berpegang teguh dengannya. Innana fi zamanin, sesungguhnya kita berada di satu zaman. Yajibu alaina, yang wajib atas kita, antatadhofar, memperbanyak di zaman ini jerih payah kita untuk melindungi nilai-nilai mulia, wariayatan, dan melindungi nilai-nilai kemuliaan, dan menjaga yang namanya kemuliaan, dan menjaga dan memelihara agar masih punya kecemburuan agama. Yang memang itu adalah satu kecemburuan yang diajarkan oleh agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Supaya kita bisa hidup dalam naungan Islam. Supaya kita hidup dalam etika luhur Islam dan arahan tepat yang dimiliki oleh Islam. Kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, nilai-nilai luhur, kemuliaan, warif'ah, dan kemuliaan. Wa idza kana dinuna, dan jika agama kita yang merupakan agama yang lurus dengan berbagai macam arahan-arahannya yang penting, irsyadat dan bimbingannya yang penuh dengan kelapangan dan keberkahan, menginginkan wanita untuk hidup dengan hidup yang sempurna, menginginkan hidup dalam fadilah, dalam nilai-nilai yang mulia, warif'ah dan kemuliaan dan ketinggian. Maka itu yang diinginkan Islam, lain halnya dengan musuh-musuh agama, wa khusumahu dan musuh-musuh agama tidaklah menginginkan hal tersebut bagi wanita. Mereka inginkan agar wanita hidup dalam radilah, dalam nilai-nilai yang rendah, wal ilhitat, kemudian menjadi orang yang berada dalam kondisi yang rendah, wasuful, dan rendah dan hina. Sebagaimana yang telah Allah ceritakan isi hati para musuh-musuh Islam. Allah telah ceritakan di surat An-Nisa ayat yang ke-27. Wa yuriduna alladhina yattabi'una asy-syahawat, sedangkan mereka-mereka para pemuja syahwat, yattabi'una asy-syahawat, maka mereka-mereka para pemuja syahwat, mereka menginginkan antamilu mailan aziman. Kalian menyimpang. Kalian berbelok dari Islam dengan penyimpangan yang besar. Naam, betul, innaha haqiqatun dhahirah, ini adalah sebuah realita yang nyata. Oleh karena itu, menjadi kewajiban wanita muslimah untuk tidak meremehkan masalah ini. Dan tidaklah, janganlah dia mendengarkan seruan setiap orang yang berbicara dan ucapan setiap hatifin setiap suara. Hatif makna asalnya adalah suara tanpa wujud. Suara ada suaranya namun tidak ada geleger dan sosoknya, itu hatib. Itu makna dasarnya dalam bahasa Arab. Ketika ada suara, boleh jadi misalnya suara jin, suara tanpa kita melihat raganya, wujudnya, sosoknya, itu namanya hatib. Dalam bahasa Arab, kemudian dalam bahasa Arab modern, telepon kemudian disebut hatib karena dia suara tanpa wujud. Karena ada suaranya, tidak ada orangnya. Wa anna maliyakun sama'uha, maka tidaklah yang didengarkan oleh seorang wanita muslimah terbatas ala makan muta'aman, pada perkataan yang didukung oleh hujjah, bukti yang nyata, dalil-dalil yang gamblang, yang berasal dari para ulama muhaqqiqin, ya memang ulama yang muhaqqiqin betul-betul meneliti agama ini, yang kokoh ilmunya, ahli dirayah, mereka lah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kitabullah, tentang Al-Quran dan sunnah nabinya alaih salatu wassalam. Qad hayya'uka li amrin law fatinta lahu farba binafsika antara ma'al hamali. Sungguh mereka telah menyiapkan untukmu untuk satu perkara, law fatinta lahu, seandainya engkau mengetahuinya, engkau cerdas menangkapnya. Oleh karena itu farfa, maka jagalah dirimu, janganlah engkau berjalan dan menggembala ma'al hamali dengan orang-orang yang tidak punya kerjaan, orang-orang yang pemuja syahwat dan keinginan. Dan sungguh wanita muslimah jika dia hidup bersama etika Islam, maka dia akan hidup dengan hidup yang mulia. Hidup yang mulia, fi nafsiha khosatan, khususnya pada dirinya, wa fi mustama'iha, dan dalam masyarakatnya, kehidupan orang-orang yang mulia, kehidupan orang-orang yang afadil mulia, wan an-nubala yang mulia. Namun jika wanita itu tergoda, wa madat, dan dia berjalan bersama orang-orang yang mengajak pada kerusakan, orang-orang yang mengajak pada kerusakan dan kerusakan, maka dirinya itu sendiri binasa dan dia akan jadi sebab kebinasaan orang lain. Wal tatadzakkar, dan tidaklah seorang wanita, demikian juga yang lain, mengingat. Bahasanya annaha yauman al-ayyam, bahasanya pada satu hari nanti dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan bahasanya seorang wanita dengan raganya, dengan badannya yang indah, wa mahasiniha, dan daya tariknya yang menggoda, wa tasiniha, dan perhiasannya untuk dirinya, dan berbagai macam godaannya untuk laki-laki, maka sungguhnya cantik itu semua, dandanan itu semua akan hancur. Sayati alaiha, akan datang pada kecantikan, pada dandanan, pada make up yang tebal dan mahal tersebut, satu hari di mana wanita tersebut akan dimasukkan dalam hufratin, galian tanah. Kemudian akan dituangkan badannya tanah. Lalu wajah yang cantik yang dirawat dengan puluhan juta tersebut itu nanti akan dimakan belatung. Wa yadhhabu anha, dan akan hilang darinya raunaquha, kecantikannya, keindahannya, wa jamaluha, dan kecantikannya. Wa takunu fi tilkal hufra, dan di liang galian tersebut dia akan terikat dengan amalnya. Qida maqaddama, dia akan terikat dengan apa yang telah dia lakukan fi hadhil hayati, selama kehidupan dunia ini. Faqad kana qablahuma, maka ingatlah dan sadarilah bahwasanya sebelumnya sudah terdapat banyak wanita yang meramaikan berbagai macam istana dan rumah-rumah yang indah. Kemudian sekarang mereka wanita-wanita yang dulu penghuni istana itu pun sama. Sekarang mereka pun akan menghuni kubur. Fi ahwalin ha'ilatin, dan ketika berada di kubur maka dia adalah keadaan yang mengerikan. Wa alwanin ha'ilatin, demikian juga berbagai macam wallah alam ni ha'ilah ya, fi ahwalin, kalau ha'ilah artinya yang menakutkan. Wa alwanin, dan berbagai macam wallah alam mungkin berbagai macam keburukan. Oleh karena itu lanjutannya, wa ru'usin anil badani za'ilah, seketika dikubur maka badan itu terpisah dari kepala itu terpisah dari badan, mata itu terpisah, mata itu sa'ilah mengalir, karena sudah hancur jadi cairan, kemudian mengalir alal khudud, di pipi. Faltaqillaha, maka adalah bertakwa kepada Allah wanita muslimah, dan adalah dia menyiapkan lihadal yaum uddatahu, adalah dia siapkan untuk menghadapi hari ini uddatahu, persiapannya. Maka di antara faktor penting akan mendorong seorang wanita itu untuk taat, untuk tidak menturuti kemudian keinginan untuk bertabarut, untuk berdandan yang tidak pada tempatnya dan seterusnya, ini adalah mengingat paragraf yang terakhir. Ini semua akan ditinggalkan, akan hancur, kemudian masing-masing akan terikat dengan amalnya dan akan mempertanggungjawabkan amalnya. Demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.